بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ikhwanuddin a'azakumullah, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu masa melainkan yang setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Ikhwanuddin a'azakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya suatu masa, suatu zaman semakin menjauh dari masa nubuah, semakin mendekat dengan bangkitnya kiamat, maka semakin jelek keadaannya, semakin buruk keadaannya, lebih buruk, lebih jelek dari tahun-tahun sebelumnya. Ikhwanuddin a'azakumullah, berkaitan dengan apa yang terjadi di masa-masa yang lalu berkait dengan kondisi kaum muslimin, khususnya yang berkaitan dengan kondisi-kondisi dakwah, khususnya lagi barakallahu fikum dakwah salafiyah. Kita belum lama melihat dan menyaksikan munculnya beberapa pemahaman-pemahaman yang membahayakan akidah kaum muslimin. Kalau sebelumnya muncul harakatul ikhwan, gerakan-gerakan ikhwanul muslimin yang ditukangi oleh seorang sufi Hasafi Hasan al-Banna. Kalau sebelumnya muncul yang namanya firqah tablighiyah, jamaah tabligh, yang ditukangi oleh Muhammad Ilyas. Permunculan setelah itu berbagai macam sekte-sekte, pemahaman-pemahaman yang lain. Ada Hizbut Tahrir, ada yang namanya Jamaatul Takfir, ada yang namanya Jamaatul Jihad, dan pergerakan-pergerakan yang lain dari kalangan Harakiyin. Muncul setelah itu fitnah demi fitnah melanda kaum muslimin, khususnya melanda da'wah Islamiyah, wabil akhas da'watul salafiyah. Muncul fitnah Adnan Ar'ur, muncul fitnah Muhammad Al-Maghrawi, muncul fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi, muncul fitnah Qutbiyah, Sururiyah. Belum lama muncul yang namanya fitnah Hajuriyah, Al-Hajawirah. Baru kemarin muncul fitnah yang namanya Ruhailiyah, Halabiyah. Baru selesai kemarin fitnahnya Zulqarnain waman ma'ahu, terutama yang di sana fitnahnya Muhammad al-Imam waman ma'ahu. Ikhwan fil azakumullah, di masa-masa kita sekarang ini ternyata kondisinya bukan semakin membaik, namun menunjukkan kondisi yang semakin buruk, kondisi yang semakin rusak, fitnah semakin banyak, fitnah semakin menyebar, fitnah semakin terbuka. Barakallahu fikum. Ketika bermunculan poin-poin yang disebutkan tadi, barakallahu fikum, muncul kemudian setelah itu fitnah yang luar biasa dimunculkan oleh musuh-musuh agama, fitnah al-Yahud wa Nasara, fitnahnya Syiah, Rafidah dengan berbagai macam agresi-agresinya, fitnah Khawarij, ISIS, Daulah Islamiyah, barakallahu fikum, fitnahnya Komunis PKI, dan juga barakallahu fikum, perkara yang juga tidak kalah penting disebutkan adalah fitnah yang dimunculkan oleh sebagian pihak di tanah air ini dengan apa yang mereka sebutkan dengan Islam Nusantara atau yang semisalnya, barakallahu fikum. Ikhwan fil azakumullah, eranya adalah era keterbukaan. Mereka tidak lagi menyampaikan pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi secara gerilya, sembunyi-sembunyi. Namun eranya sekarang, eranya betul-betul era kampanye, buka-bukaan. Mereka terang-terangan menyampaikan pemahaman-pemahaman mereka. Mereka terang-terangan mengkampanyekan pemahaman-pemahaman mereka di tengah-tengah umat. Ini menunjukkan barakallahu fikum, kondisinya bukan semakin membaik, tapi kondisinya semakin besar, semakin runyam, semakin parah, semakin buruk. Sehingga belum lama Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin bernafas menyelesaikan satu fitnah, ternyata muncul fitnah-fitnah yang berikutnya yang tidak hanya dimunculkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin, mengaku sebagai ahli sunnati wal jamaah, tapi juga dimunculkan oleh orang-orang yang memang terang-terangan dan sangat-sangat menyimpang pemahaman-pemahamannya, semacam Syiah Rafidah wa man ma'ahum, dan yang bersama dengan mereka. Maka ikhwan fillah azakumullah, apa yang disampaikan tadi oleh Rasulullah SAW benar adanya. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarun min hatta talqau rabbakum. Tidak ada suatu masa, tidak muncul suatu masa, melainkan yang setelahnya lebih jelek daripadanya, lebih buruk daripadanya, hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah, fenomena yang muncul semacam ini mau tidak mau harus dihadapi. Mau tidak mau, harus kemudian kita sebagai seorang muslim mengambil kewaspadaan, mengambil sikap. Tidak mungkin lepas daripadanya. Tidak mungkin lari daripadanya. Sebuah fenomena yang ada di kehidupan kita, di sekitar kita. Maka ikhwan fillah azakumullah, pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa perkara penting yang perlu disampaikan kepada antum sekalian, terutama yang di tempat ini. Hal-hal yang harus diambil, yang harus diupayakan oleh seorang muslim, terutama seorang sunni salafi, dalam menghadapi fenomena-fenomena yang berkembang, Yang pertama berkaitan dengan kondisi dia pribadi. Individu-individu muslimin salafiyin. Dan yang kedua berkaitan dengan perkara-perkara yang menyangkut urusan orang banyak. Adapun yang terkait dengan individu mereka, langkah pertama yang harus diambil ialah as-sabru was-sabat. Sabar menghadapi kondisi-kondisi tadi, sabat tegar, teguh di atas bimbingan al-haq, di atas kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salaf, tegar, sabar di atas manhaji salaf. Jangan goyah, jangan kemudian mengalami iftirat, kegoncangan-kegoncangan ketika menghadapi berbagai macam fenomena-fenomena bukan di atas. Tetap di atas bimbingan Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap di atas manhaj salaf yang mulia ini sampai akhir hayat nanti. Hadis yang saya bacakan di atas memiliki asbabul wurud. Dari Zubair bin Adi rahimahullahu ta'ala dia menceritakan, dakhalna ala Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu. Kami pernah masuk menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Fashakawna ilaihi ma yulquna minil hajjaj. Ketika itu kami mengeluhkan, mengadukan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, apa yang dialami kaum muslimin dari perlakuan al-hajjaj, seorang penguasa yang zalim, yang kejam, yang sadis. Maka Anas bin Malik menyatakan isbiru. Ada kata-kata isbiru. Sabarlah kalian. Sabarlah kalian. Tabahlah kalian. Tegarlah kalian di atas bimbingan Nabi kalian. Lalu membacakan ayat riwayat tadi. Fa'innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqau rabbakum hakadha sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku dengarkan ucapan-ucapan tadi dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul mengatakan isbiru. Sabar. Jangan goncang. Jangan goncang, jangan berubah, jangan menoleh kanan, menoleh kiri. Sabar, istiqamah di atas al-haq tadi. Apapun fitnahnya, apapun goncangannya, apapun perkara kejelekannya, sabar di atas al-haq. Ini makna ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan kamu semuanya bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Perintah untuk i'tisam bihablillah. Ini adalah upaya untuk selamat. Sabirun najah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan taraku fikum amrayni lan tadillu ba'di abadan inna masaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya selama kamu semuanya berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnahku. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan, kana ulama'una yaqulun al-i'tisamu bi sunnati najah. Dulu para ulama kami menyatakan berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Ini prinsip yang sering disampaikan, didengungkan oleh para duat al-haq, duat sunnah, duat salafiyin. Maka istiqamah tetap sabar di atas al-haq tadi apapun yang terjadi. Ini terkait dengan masing-masing kita, barakallahu fikum. Yang kedua, terkait dengan masing-masing kita, ya ikhwan, ialah al-iqbal al-ibadah fi ma'naha al-jami'. Kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna ibadah yang mencakup, yang menyeluruh. Yang menyeluruh. Ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minil aqwal wal af'al adh-dhahir wal batinah. Ibadah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridai, baik ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Kita fokus untuk beribadah kepada Allah dengan makna yang luas macam ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj itu seperti berhijrah kepada aku. Al-haraj, al-qatlu wal-qital, pembunuhan, peperangan, dan hal-hal yang menjadi mukaddimahnya, yakni ayyamul fitan. Beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah, masa-masa penuh dengan pembunuhan, pertumpahan darah, peperangan-peperangan, itu seperti berhijrah kepada aku. Yakni sangat besar pahalanya, barakallahu fikum. Hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, lafadznya berita, namun maknanya perintah. Maknanya perintah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi masa-masa fitnah, lebih besar fitnahnya, lebih dahsyat fitnahnya, diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Besar pahalanya. Dengan sepenuh makna ibadah. Dan yang paling afdal adalah al-istimrar ala talabil ilm. Senantiasa mencari ilmu syar'i. Senantiasa mencari ilmu syar'i. Ibadah yang paling afdal di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, ialah talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah yang syar'i. Maka masing-masing kita, barakallahu fikum, harus mencanangkan program-program tadi untuk kita masing-masing. Semakin buruk keadaan suatu zaman dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Terkait dengan hak antara kita dengan Allah Azza wa Jal, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal, ubudiyah mahdhah diperkuat. Supaya semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal, semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal, semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Juga semua perkara-perkara yang sifatnya ibadah, kita fokus menjalankannya. Di antaranya talabul ilmi, di antaranya dakwah ila Allah. Kemudian kita tetap istiqamah di atas sunnah, tidak goyah sedikit pun dengan kondisi fitnah apapun yang melanda kaum muslimin, ada yang melanda salafiyin, ada yang melanda dakwah salafiyin. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Jangan antum menjadi atba'u kulli na'iq. Jangan menjadi pengikutnya setiap orang yang berteriak. Ada sebuah fitnah terpelanting, ikut dengan fitnah tadi. Ada perkara-perkara yang baru, ikut dengan perkara yang baru tadi, dengan tanpa melihat hak atau kebatil. Jangan. Tetap al-haq, al-haq. Al-kitab, sunnah, dengan pemahaman salaf, ini yang hak. Dalam semua waktu, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, ini yang kita pegangi. Jangan mencari ganti. Jangan mencari ganti. Ini yang harus dipegangi, barakallahu fikum. Tayyib, yaitu sambil kita bersunnah, istiqamah di atasnya, sabar di atasnya, kemudian al-iqbal ala ibadah. Fokus untuk beribadah kepada Allah dengan sekedar makna ibadah yang ada. Semakin besar fitnahnya, semakin rajin ibadahnya. Bukan semakin terbawa oleh arus-arus fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan individu kita masing-masing. Adapun yang kedua, yang berkaitan dengan amal jama'i, yang terkait dengan orang lain, yang terkait dengan banyak pihak. Di sini barakallahu fikum yang dinasihatkan adalah yang pertama, jam'ul kalimah. Kita harus menyatukan kalimat muslimin wabil khusus kalimat salafiyin di atas al-haq. Ingat, di atas al-haq, di atas bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Satukan kalimat, satukan kata, satukan visi, satukan misi. Digalakkan semangat ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, bersatu di atas bimbingan Alkitab Ussunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Kerjakan, upayakan segala sesuatu yang bisa menyatukan kalimat kita, menyatukan Salafiyin di atas Al-Haq tadi. Dan tinggalkan segala sesuatu yang membuat dan munculnya khilaf di kalangan Salafiyin. Hal-hal yang membuat perpecahan, tinggalkan. Yang membuat munculnya yang namanya khusumah, perseteruan di kalangan Salafiyin, tinggalkan. Yang memunculkan asbabul khilaf, sebab khilaf di kalangan Salafiyin, hilangkan. Satukan kalimat ya. Satukan kalimat. Ini perkara sangat-sangat penting barakallahu fikum. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukminin itu bersaudara. Ikhwah di atas iman dan takwa. Harus disatukan kalimat. Dikarenakan yang dihadapi luar biasa. Yang dihadapi dahsyat. Yang dihadapi luar dalam. Dari kalangan musuh-musuh agama, kaum kufar. Dari kalangan al-mukhalifin, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Juga dari kalangan al-mukhadzirin, ahlu tamyi'. Orang-orang yang mengaku di atas sunnah. Namun yang menyimpang dari sunnah tadi. Luar biasa. Harus menyatukan kalimat. Harus bersatu di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaf. Wa'tasimu bihablillahi jami'an walatafarraku. Yang akan semuanya berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Alkitab, dengan Sunnah, dalam keadaan kamu bersatu di atasnya. Walatafarraku, dan jangan berpecah belah. Ini proyek besar. Proyek yang sangat besar barakallahu fikum. Terutama antum yang ada di sebuah tempat, di sebuah wilayah, di sebuah daerah, di sebuah lembaga, di sebuah ma'had, di sebuah masjid. Antum harus upayakan jam'ul kalimah. Satukan kalimat kalian di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Hal-hal yang membuat bersatunya kalian upayakan. Tinggalkan segala sesuatu barakallahu fikum yang bisa merusak persatuan kalian. Hal-hal yang bisa memunculkan perpecahan-perpecahan, ikhtilaf-ikhtilaf, khusumah-khusumah, al-asyahna, kebencian-kebencian, al-baghdha, permusuhan-permusuhan, tinggalkan semua tadi. Supaya kita menyatu, satu langkah, satu kata, satu kalimat, satu visi, satu misi di atas sunnah yang mulia ini, untuk kemudian bersama-sama menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dalam dakwah atau di tengah-tengah masyarakat. Tanpa ini tidak mungkin. Ini merupakan prinsip yang sangat besar disebutkan dalam Al-Quran, Sunnah, dengan ijma'nya para anbiya wal mursalin dan ijma'nya ulama'ul muslimin, bersatu di atas Al-Kitab wa Sunnah. Dan yang kedua, at-ta'awun ala dzalik. Harus memunculkan semangat ta'awun alal birri wat taqwa. Saling bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Hendaklah kalian ikhwan bertolong-menolong. Ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin dengan kondisi yang ada sekarang ini barakallahu fikum. Sebuah dakwah, sebuah lembaga, sebuah tarbiyah, sebuah kegiatan, sebuah harakah. Tidak mungkin dilaksanakan satu orang. Harus adanya ta'awun, saling gotong royong, saling bantu-membantu di kalangan para ikhwah salafiyin pada khususnya. Harus ta'awun. Ta'awun supaya kita tetap di atas sunnah. Ta'awun untuk menghadapi tantangan-tantangan dakwah di depannya. Haruslah. Yang bisa dengan ilmu, dengan ilmu. Yang bisa dengan nasihat, ide-ide cemerlang, dengan bimbingan-bimbingan nasihat yang membangun. Yang bisa dengan al-mal, harta benda, harta benda. yang bisa dengan al-jah, kedudukan dia, pangkatnya, al-jah, yang bisa dengan khidmah, dengan fisiknya, yang mampu dengan yang namanya doa, dengan doanya. Semuanya harus aktif, semuanya harus ikut andil, sumbangsih untuk ta'awun al-birri wa taqwa ini. Barakallahu. Itu juga prinsip yang disepakati oleh para ulama muslimin. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Maka masing-masing kita barakallahu fikum harus merasa bahwasanya tanggung jawab dakwah itu ada di pundaknya masing-masing. Kita harus memiliki semangat ta'awun di dalam menghadapi semua yang ada tadi. Dengan itu akan semakin kokoh. Dengan itu akan semakin kuat. Dengan itu akan semakin solid. Barakallahu fikum. Masing-masing individunya kokoh, istiqomah, sabar di atas al-haq. Masing-masing individunya semangat beribadah kepada Allah. Ditambah lagi punya semangat untuk menyatukan kalimat kita di atas al-haq. Berukhuwah imaniyah di atas sunnah. Ditambah lagi punya semangat yang tinggi untuk ta'awun al-birri wa taqwa. Sehingga tolong jangan pasif. Tolong jangan kuper. Jangan kurang perhatian dengan kondisi-kondisi yang ada. Semuanya harus aktif. Semuanya harus memberikan sumbangsih. Semuanya harus bergerak untuk menyelamatkan diri kita pribadi, keluarga, dan juga untuk menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada di tengah-tengah umat ini. Barakallahu fikum. Dan ikhwan fillah azakumullah, antum akan saksikan nanti ketika muncul yang namanya berbagai macam fitnah-fitnah tersebut, antum akan saksikan nanti korban-korban berikutnya. Kita tidak mengharapkan, tapi itulah yang namanya sunnatullah pada hamba-hambanya terkait dengan sebuah fitnah. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah dan berupaya supaya jangan sampai kita sebagai korban berikutnya. Supaya kita tetap istiqomah di atas al-haq tadi. Akan muncul korban-korban berikutnya. Entah dari kalangan orang-orang yang memang selama ini dikenal dengan penyimpangan-penyimpangannya, atau dari orang yang selama ini kita tahunya baik di atas sunnah, tiba-tiba terpelanting menyimpang dari sunnah. Itu perkara yang pasti akan terjadi. Jangan berharap itu ada pada diri kita, barakallahu fikum. Kita harus bertawud kepada Allah, berlindung kepada Allah azza wa jalla dari semua tadi, dan berdoa kepada Allah supaya istiqamah di atas sunnah tadi. Dan antum akan lihat nanti, barakallahu fikum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada hamba-hambanya untuk melalui, melewati masa-masa fitnah-fitnah tadi. Antum akan mendapati setelah itu nanti akan muncul perkara berikutnya. Tidak bakal selesai. Ketika fitnah yang ada sekarang ini, kaum muslimin paham, sadar akan kejelekannya. Akan muncul nanti berikutnya fitnah lagi yang baru lagi. Fitnah lagi yang baru lagi. Pemahaman yang baru lagi. Gerakan-gerakan yang baru lagi. Dan antum ingat baik-baik, bukan kemudian semakin ringan, tapi semakin berat. Bukan semakin gampang, semakin repot. Bukan semakin kecil, semakin besar. Semakin dahsyat. Kalau masing-masing kita tidak semenjak dini membekali diri dengan al-i'tisam bil kitab wa sunnah, tidak membekali diri dengan ibadah kepada Allah azza wa jalla, kita khawatir akan jadi korban berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwan fillah azakumullah, perkaranya begitu genting. Hendaklah kita semuanya segera terbangun, segera sadar menghadapi kondisi-kondisi yang ada. Barakallahu fikum, kita upayakan langkah-langkah yang dibawakan tadi, yang itu semuanya memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan, barakallahu fikum, berkorban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban harta benda, korban bahkan jiwa raga. Itu semuanya diperuntukkan lillahi tabaraka wa ta'ala, memperjuangkan dakwah yang mulia ini, dakwah salafiyah di tengah-tengah kaum muslimin. Semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita semuanya dari beragam fitnah-fitnah yang ada, dari beragam kejahatan-kejahatan yang ada, dan semoga Allah azza wa jal menganugerahkan kepada kita semuanya at-taufiq wal hidayah wassabatul istiqamah di atas sunnah, di atas al-haq dalam kondisi apapun fitnah terjadi. Dan semoga Allah azza wa jal memberikan juga kepada kita semuanya husnul khitam. Dan tak lupa kita senantiasa memohon kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengadukkan kepada kita semuanya al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini secara singkat dan secara global apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga antum memahami apa yang saya sampaikan dan saya inginkan, dan semoga antum bersemangat untuk mewujudkannya pada diri antum, keluarga antum, anak-anak antum, dan bersemangat mewujudkannya pada dakwah antum di tempat ini atau di tempat-tempat yang lain. Saya kira cukup sekian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafizakumullah.